Felicissimo. Hati mu terasa jauh, semua rasanya hampa. Walau katamu banyak rindu, perasaanku tak bisa dustai, tak seperti dulu lagi. Aku tak mau terus begini bila kau tak lagi sungguh-sungguh cinta aku. Walau hati ini tak sanggup lupakan dirimu, ku sadari aku yang harus pergi. Aku masih punya hati, aku masih punya hati. Kau pasti tahu itu, kau pasti tahu itu. Bila ku salah, mengapa kau diam? Mengapa tak kau bicara? Aku tak mau terus begini bila kau tak lagi sungguh-sungguh cinta aku. Walau hati ini tak sanggup lupakan dirimu, ku sadari aku yang harus pergi. Cinta ini masih tersimpan meski semua kini hanya menjelang fata morgana. Aku tak mau terus begini bila kau tak lagi sungguh-sungguh cinta aku. Walau hati ini tak sanggup lupakan dirimu, ku sadari aku yang harus pergi. Aku yang harus pergi.